بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. إخواني في الدين أعزكم الله، berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah bab ke-120 babu istihbabi tarki tarafu'i fil libasi tawadu'an, bab keterangan disunnahkannya, istihbab disunnahkannya meninggalkan at-tarafu', meninggalkan bersombong-sombong dalam pakaian, tawadu'an dalam rangka tawadu'. Tawadu' itu sikap merendah di hadapan sesama kaum mukminin. Qad sabaqa fi babi fadlil ju'i, telah kita baca sebelum ini dalam bab keutamaan lapar, wa khusyunatil aish, keutamaan khusyunatil aish, kehidupan yang melarat. Jumalun, kita telah pelajari beberapa kalimat. Jumal jamak dari jumlah. Tata'allaku bihadal bab, yang berkaitan dengan bab ini. Disebutkan di sini oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah satu hadis. Wa an Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallam bersabda, man taraka al-libasa tawadu'an lillahi, barang siapa yang meninggalkan al-libas, pakaian, maksudnya bermewah-mewah, bergagah-gagahan dalam berpakaian, tawadu'an lillah, dilakukan dalam rangka tawadu', berendah hati di hadapan Allah, rendah diri dan rendah hati di hadapan Allah, atau bertawadu', bersikap tawadu', bersikap merendah semata-mata karena Allah, wa huwa yaqdiru alaih, padahal dia mampu untuk memakai pakaian yang paling bagus, tapi dia tinggalkan itu karena Allah. Maka siapa yang berbuat demikian, da'ahu Allah yaumal qiyamati, Allah akan panggil dia di hari kiamat, ala ru'usil khala'iqi, di hadapan kepala-kepala makhluk, yakni di hadapan segenap makhluk, hatta yukhayyirahu min ayyi hulalil imani sya'a yalbasuha, Telah dipanggil oleh Allah dengan penuh kehormatan di hadapan seluruh makhluk yang kumpul di mahsyar itu. Kemudian diberi pilihan, yukhayyirah, disuruh memilih. In ayyi hulal iman, dari perhiasan iman sya'a yang dia kehendaki, yalbasuha, untuk dia memakainya. Untuk dia memakainya. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, wa qala haditsun hasan, dan Tirmidzi menyatakan hadis ini hasan. Yang ini menunjukkan betapa keistimewaannya orang bertawadhu di dalam penampilan pakaian. Lebih istimewa lagi kalau dia itu dalam kondisi mampu untuk memakai pakaian yang paling bagus, tapi dia tinggalkan demi tawadhu'nya untuk Allah. Ini akan mendapatkan keutamaan yang demikian tinggi di sisi Allah di hari mahsyar. Selanjutnya, babu istihbab tawassuti fil libas. Dengan keterangan tersebut di atas, yang disunahkannya untuk kita tawadhu dalam berpakaian, bukan berarti kita ini disuruh berpakaian dengan pakaian gembel, combang camping. Tidak demikian. Tetap kita disunahkan untuk berpakaian yang rapi, bersih, dan disunahkan untuk berpenampilan dengan penampilan yang simpatik. Bertawadhu dalam hal pakaian bukan berarti memakai pakaian-pakaian yang gembel, combang-camping. Tidak demikian. Pakaian yang tidak pernah dicuci sampai bau, seperti yang dilakukan oleh orang-orang sufi dengan memakai pakaian-pakaian fukara, istilah mereka, katanya dalam rangka zuhud. Ini zuhud yang bid'ah, yaitu menampilkan kefakiran. Ini namanya bukan zuhud, tapi tazahud, berpura-pura zuhud. Dan itu adalah bid'ah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menerangkan di dalam kitab beliau, Majmu' Fatawa beliau, jilid 11, bab at-tasawuf. Beliau menerangkan di situ bid'ahnya zuhud ala sufiyah, yaitu menampilkan diri seolah-olah fakir, berpenampilan compang-camping. Karena memahami dengan salah hadis yang demikian ini tadi, bertawadhu dalam berpakaian bukan berarti compang-camping. Nah, kita lihat keterangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam perkara ini. beliau menyatakan babu istihbab tawassuti fil libas, bab keterangan disunahkannya at-tawassut tengah-tengah, tidak mewah, tidak compang-camping di dalam berpakaian. Wala yaqtasiru ala ma yazriya bihi, dan janganlah membatasi diri ala ma yazriya bihi, atas apa yang dia pakai dengannya. Jangan hanya membatasi berpakaian dengan pakaian tertentu yang dia pakai, fi ghairi hajatin, tanpa ada keperluan, wala maqsudin syar'i, dan tanpa ada tujuan yang syar'i. Ini dilarang memakai pakaian tertentu, model tertentu, tanpa keperluan. Tapi kalau seandainya orang itu memang gak punya apa-apa kecuali hanya itu, ini lain perkara. Tapi yang dicela di sini, orang yang memilih model pakaian kefakiran tertentu, yang ini tidak dituntunkan sama sekali oleh syariah. An Amr bin Shu'aib, dari Amr bin Shu'aib, an abihi an jaddih, dari bapaknya dan dari kakeknya radhiyallahu anhu, yang Allah telah meridhai beliau, qal, dia menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yuhibbu an yara athara ni'matihi ala 'abdihi, Allah itu, sungguhnya Allah itu senang melihat atar bekas daripada nikmatnya atas hambanya. Bekas kenikmatan itu ialah apa? Dengan berpakaian, pakaian yang rapi, yang bersih, yang wangi, yang indah. Ini adalah asar daripada nikmat-nikmat Allah. Ya. Dan di samping hadis riwayat Tirmidzi yang hasan ini, juga kita dapati hadis lain yang terkenal, di mana Rasulullah menyatakan apa? Innallaha jamilun wa yuhibbu kulla jamal. Allah itu zat yang indah dan senang kepada yang indah, senang kepada yang bagus. Rasulullah menyatakan demikian ketika para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah termasuk kibir, sombong, orang yang berpakai pakaian yang bagus, pakai alas kaki yang bagus, ini apakah sombong yang demikian? Dijawab oleh Nabi apa? Innallaha jamil wa yuhibbu kulla jamal. Allah itu senang, Allah itu adalah zat yang indah dan senang kepada yang bagus. Al-kibru batarul haq wa khamtun nas. Baru kemudian Rasulullah menjelaskan yang namanya sombong bukan itu. Bukan yang namanya sombong orang yang berpakaian dengan pakaian yang bagus. Bukannya sombong itu, tetapi yang dikatakan sombong ialah batarul haq, menolak kebenaran, wa khamtun nas, dan menghinakan manusia. Itu sombong. Nah, hadis-hadis yang semacam ini dan di samping itu juga praktek Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah mempunyai pakaian khusus untuk sholat Jumat, pakaian yang paling bagus, dan sholat Id, dan pakaian itu dipakai oleh beliau ketika menghadapi tamu-tamu utusan para raja-raja. Itu pakai pakaian yang bagus, pakaian khusus. Nah, ini menunjukkan bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW di dalam hadis tersebut di atas bukanlah bertawaduk dalam berpakaian, itu ialah berpakaian jembel, berpakaian dengan pakaian fuqara seperti orang-orang sufi. Tidak demikian. Tetapi bertawaduk dalam berpakaian itu diterangkan oleh Al-Imam An-Nawawi di sini ialah at-tawassut bil libas. Yaitu tengah-tengah. Tidak berjembel-jembel, tidak compang-camping dalam berpakaian. Sampai-sampai diceritakan oleh Ibn Abbas, ahlul bid'ah yang muncul waktu itu yaitu orang-orang Khawarij, Haruriyah, itu saking mereka itu mau menampilkan zuhud, itu tidak menyetrika bajunya. Bajunya itu compang-camping dan kusut, tidak disetrika. Ya, rambutnya enggak pernah dicuci, kempro, kotor, dengan alasan dalam rangka zuhud. Dalam rangka zuhud. Nah, ini yang disaksikan oleh Ibn Abbas ketika masuk ke perkampungan Khawarij di Haura, di kampung Haura di Nahrawan, Irak. Nah, ini adalah penampilan bid'ah. Ya, tidak disenangi yang kayak gitu itu. Orang bisa saja pakaiannya sederhana tapi rapi, bersih. Ya, menunjukkan kerapian dan kewibawaan. Itu bisa. Dan dicontohkan yang demikian. Nah, jadi memang Islam ini tengah-tengah di antara sikap al-ifrad dan at-tafrid, melampaui batas di dalam bermewah-mewah dan melampaui batas dalam menyiksa diri. Islam tidak mengendaki ini dan itu, tetapi Islam tengah-tengah di antara keduanya. Tidak menuntunkan orang untuk bermewah-mewah, tidak juga menuntunkan orang untuk bersengsara-sengsara. Tetapi tengah-tengah di antara keduanya. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Lain perkara dengan orang yang memang tidak punya, enggak punya pakaian kecuali hanya itu. Tidak punya duit untuk makan sehingga lapar. Ya, ini ketika orang yang demikian ini sabar, ini tentu mempunyai keutamaan yang tinggi di sisi Allah. ya. Kita masuk kepada bab berikutnya. Babu tahrimi libasil hariri ala rijali. Bab diharamkannya memakai sutra bagi pria. Wa tahrimi julusihim alaih, dan diharamkan untuk duduk di permadani atau tikar sutra. Wastinaduhum ilaih, dan dilarang untuk memakai sandaran, apakah bantal atau tempat bertekan itu, yang dipakai sarung bantal dari sutra. Ini dilarang. Demikian itu. Wa jawazu libasihi linnisa, dan dibolehkan memakai pakaian sutra itu untuk perempuan. Nah, an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qal, dari Umar bin Al-Khattab yang Allah telah meridhai beliau, bahwa beliau menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la talbasul harira, jangan kalian memakai pakaian dari sutra. Fa inna man labisahu fid dunya, karena sungguhnya orang yang memakai pakaian dari sutra di dunia, lam yalbashu fil akhirah, dia tidak akan memakainya di akhirat. Padahal sutra di surga itu luar biasa bagusnya dan istimewanya. Maka rugi orang yang diharamkan oleh Allah memakai sutra di akhirat karena melanggar pengharaman Allah terhadapnya di dunia. Nah, muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Wa anhu, dan dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau menyatakan qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, inna ma yalbasul harira, hanyalah yang akan memakai baju dari sutra itu, man la khalaqalahu, yaitu orang yang tidak bakal dapat sutra, tidak dapat bagian di akhirat nanti. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Wa fi riwayatin al-Bukhari, dan dalam riwayat Bukhari di dalam sahihnya itu lebih tegas lagi, man la khalaqalahu fil akhirah, ada kalimat tambahan fil akhirah, bahwa siapa yang memakai sutra itu, dia tidak dapat bagian sutra di akhirat nanti. Qauluhu man la khalaqalahu ay la nasibalahu, kata Imam An-Nawawi rahimahullah. Pernyataan Nabi la khalaqalahu yaitu la nasibalahu, tidak dapat bagian di akhirat nanti. Wa an Anas radhiyallahu anhu qal, dari Anas yang Allah telah meridhai beliau, bahwa beliau menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man labisal harira fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Ini lebih tegas lagi. Barang siapa yang memakai pakaian dari sutra di dunia, dia tidak akan memakainya di akhirat. Muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Wa an Ali radhiyallahu anhu qal, Dan dari Ali yang Allah telah meridai beliau, bahwa beliau menyatakan, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha hariran. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil sutra, kain sutra. Faja'alahu fi yamini. Rasulullah letakkan kain sutranya itu di tangan kanan beliau. Wa dhahaban, kemudian Rasulullah mengambil emas. Faja'alahu fi shimalih. Kemudian Rasulullah letakkan emas itu di kanan tangan kiri beliau. Tsumma qala, kemudian Rasulullah menyatakan, inna hadaini haramun ala dzukuri ummati. Kedua jenis barang ini, sutra dan emas, haram, diharamkan ala dzukuri ummati, terhadap orang-orang lelaki dari umatku. Ya, diharamkan lelaki memakai emas, dan juga diharamkan memakai kain sutra. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dan dari Abi Musa al-Asy'ari yang Allah telah meridai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, hurrima libasul hariri wadh-dhahabi ala dzukuri ummati wa uhilla li inatihim, diharamkan pakaian sutra dan emas ala dzukuri ummati, atas pria-pria umatku, wa uhilla, dan dihalalkan emas dan sutra itu li inatihim, untuk wanita-wanitanya. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qal, dan dari Hudzaifah yang Allah telah meridai beliau, bahwa beliau menyatakan, nahana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi telah melarang kami, an nasyraba, untuk kita minum, fi aniyatiz dhahabi wal fiddah, di bejana emas dan perak. Wa anna kula fiha, dan Nabi juga melarang kita untuk makan di bejana emas dan perak. Wa an lubsil hariri wad dibaji, dan juga Nabi melarang kita untuk memakai pakaian dari sutra dan ad-dibaj, salah satu jenis sutra yang berwarna merah. Wa anna jlisa alaih, dan kita dilarang pula oleh Nabi untuk duduk di pelana atau di bantalan yang dibungkus dengan kain sutra. Rawahul Bukhari, hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya. Demikian tegas larangan ini terhadap pria-pria umat Islam, dan dibolehkan emas dan sutra itu bagi wanita-wanitanya. Selanjutnya, babu jawazi labsil hariri liman bihi hikkah, bab bolehnya memakai kain sutra bagi orang yang dalam keadaan hikkah, sakit gatal. Sakit kulit yang sejenisnya, hikkah itu kudis atau yang sejenisnya. An Anas radhiyallahu anhu qal, dari Anas bin Malik yang Allah telah meridhai beliau, bahwa beliau menyatakan rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam li Zubairi wa Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah rakhasa membolehkan. Rasulullah membolehkan untuk Zubair ibn al-Awwam dan untuk Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhuma fi lubsil hariri, untuk memakai baju dari sutra li hakkatin kanat bihima, karena penyakit gatal pada kulit keduanya. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Jadi untuk tujuan berobat penyakit kulit. Sementara untuk mengobati penyakit tersebut. Jadi bukan untuk bermegah-megah, tetapi untuk berobat. Selanjutnya, babun nahyi an iftirashi juludin numuri warrukubi alaiha. Bab larangan untuk membentangkan, iftirash membentangkan juludin numuri, kulit. Numur jamak dari an-namir. An-namir yaitu macan. Binatang buas. Dilarang untuk membentangkan kulitnya macan atau binatang buas. Warukub alaiha, dan dilarang untuk menaiki pelana yang dibikin dari, yang dilapisi dengan apa, kulit macan. Para raja-raja Arab di zaman jahiliyah itu mereka membungkus pelana kudanya, dan juga apa ini namanya, membungkus pelana kudanya dengan kulit macan yang masih ada rambutnya itu, dan membungkus badannya kuda itu yang diletakkan badannya kedua kaki penunggangnya itu dengan kain sutra. Ini adalah dalam rangka kemegahan. Juga para pemburu binatang buas yang berburu dengan panah dan tombak ke perbukitan berbatuan, di sana ada macan, itu memakai kulit macan itu sebagai tempat untuk pelana kudanya atau untuk di majelisnya. Majelis khusus itu ditempatkan untuk tempat duduknya itu alas dari kulit macan untuk kemegahan. Maka hal ini setelah Islam dilarang yang demikian itu. An Muawiyah radhiyallahu anhu qal, dari Muawiyah yang Allah telah meridhai beliau, Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, telah bersabda, la tarkabul khazza walan nimara, jangan kalian menaiki atau menunggangi pelana yang di situ ada al-khazzah ataupun nimar. Khazzah dan nimar adalah nama-nama binatang atau kulit binatang buas. Nimar juga jamak, bentuk jamak lain daripada namir, macan. Hal ini dilarang oleh Nabi. Jangan menunggangi pelana kuda atau unta yang dilapis oleh kulit binatang buas. Kalau menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Iqtida' Shiratal Mustaqim, ini adalah salah satu bentuk pendidikan Nabi untuk kita jangan tasyabbuh, jangan menyerupai al-mutakabbirin, orang-orang yang sombong dari kalangan orang-orang juhala di zaman jahiliyah. Ya, kita dilarang menyerupai orang-orang yang sombong itu. Hadisun hasan rawahu Abu Dawud wa ghairuhu bi isnadin hasan, dengan sanad yang hasan, kata Imam Nawawi. An Abi al-Malih an Abihi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam naha an juludis sibai, Rasulullah melarang untuk dipakainya kulit astiba. Astiba itu semua binatang buas, serigala, macan, ular, kulit ular, semua ini tergolong astiba. Nah, larangan pemakaian ini kata kata para a'immah meliputi seluruhnya, termasuk larangan memakai kulit-kulit binatang buas ini untuk sepatu, untuk sendal, atau untuk sabuk, apa, ikat pinggang, atau untuk tas, karena larangan Nabi ini umum. Kalau larangan-larangan yang disebutkan di atas, larangan yang ditujukan untuk memakainya bagi alas duduk, begitu. Wa fi riwayatin li Tirmidzi, dalam riwayat Tirmidzi disebutkan naha an juludis sibai an tuftarasha, Rasulullah melarang dari kulit siba, binatang buas, untuk dibentangkan, dibentangkan sebagai alas duduk, dibentangkan sebagai alas pembungkus di pelana kuda atau sejenisnya. Semua itu dilarang. Ya. Nah, babu ma yaqulu idza labisa tsauban jadidan au na'lan au nahwahu. Bab keterangan tentang apa yang diucapkan oleh seorang muslim yang labisa tsauban jadidan, yang memakai baju yang baru au na'lan atau alas kaki yang baru au nahwahu atau yang semisalnya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qal, dari Abi Sa'id Al-Khudri yang Allah telah meridhai beliau, beliau menyatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza stajadda tauban, apabila memakai baju baru, samahu bismihi, diberi nama baju itu dengan namanya. Wallah alam, apa yang maksudkan diberi nama ini? Apakah baju itu masing-masing ada namanya, seperti kuda dan himar serta unta Rasulullah itu ada namanya masing-masing? Atau bagaimana? Kemudian imamatan, baik dalam bentuk baju baru itu imamah au qamisan, atau baju qamis au ridaan, atau rida kain lebar yang biasa dipakai, diletakkan di kedua pundak. Itu tidak. Yaqulu Rasulullah, kalau memakai baju yang baru, beliau menyatakan Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Ya Allah, lakal hamdu, bagimulah segala pujian. Anta kasautanihi, engkaulah yang memakaikannya kepadaku, menjadikannya baju bagiku. As'aluka khairah, aku meminta kepadamu kebaikan baju ini. Wa khairah ma suni'alahu, dan aku memohon padamu pula kebaikan ma suni'alahu, apa yang dibikin untuknya. Wa a'udzu bika min syarrih, dan aku memohon perlindungan kepadamu dari kejahatan, kejelekan pakaian ini. Wa syarri ma suni'alah, dan aku mohon kepadamu ya Allah dari kejelekan yang dibikin karenanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi. Waqala, Tirmidzi menyatakan hadisun hasan, hadis ini hasan. Iya, ini doa bagi yang memakainya. Adapun doa bagi yang melihatnya, lihat temannya pakai baju baru, maka dituntunkan untuk mendoakan temannya itu. Labista jadidan wa ishta kariman wa mutta syahidan. Itu doanya kalau melihat temannya memakai baju baru. Labista jadidan, engkau berpakaian dengan pakaian yang baru. Wa ishta kariman, dan engkau hidup dengan mulia. Wa mutta syahidan, dan engkau mati nantinya sebagai syahid. Ya. Babu istihbabil ibtida' bil yamin bil libas. Bab keterangan disunnahkannya untuk memulai dengan sebelah kanan dulu dalam berpakaian. Wah, هذا الباب قد تقدم مقصوده وذكرنا الأحاديث الصحيحة في bab ini sudah kita bahas sebelumnya, apa yang dituju padanya, sebagaimana dalam bab 99 yang lalu disunahkan memakai yang kanan, kalau melepasnya itu melepasnya yang kiri dulu. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ila huna ya ikhwan. Ya enggak apa-apa kalau modelnya saja. Tapi kalau memang kulit macan enggak boleh. Hah? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.